Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finna. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka mengharap ridha Allah dan menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama. Terkhusus yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Masih kita membaca kitab Mudzakkaratul Hadis An-Nabaw fil Aqidati wal Ittiba'. Masuk hadis yang ke-17. Dikatakan al-hadisus sabi' asyar. Hadis yang ke-17. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, as-sidqu wal kadzib wa nata'ijuhuma. Tema pembahasan kita sore hari ini tentang sikap jujur, dusta, dan hasil dari dua sikap tersebut. Dibawakan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Faqala hafizahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. Hadis ini sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita baca penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala tentang rawil hadis. Rawil hadis Abdullah bin Mas'ud. Sahabat dalam hadis ini disebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, waqad taqaddama tarjamatuhu fi syarh hadis raqam 5. Sudah kita lewati biografi ringkas tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud pada pembahasan hadis yang ke-5. Ini kita lewati Kemudian masuk pembahasan yang kedua, al-mufradat. Kosakata penting dalam hadis ini. Disebutkan alaikum, lafaz seperti ini adalah ismu fi'li amrin. Ism fi'il amr. Sebuah isim yang maknanya perintah. Sehingga alaikum maknanya adalah alzimu as-sidqa. Alaikum bisidqi maknanya alzimu as-sidqa. Bersikap jujurlah. Wajib bagi kalian untuk jujur. Ini sama makna. Wajib bagi kalian untuk jujur. Alaikum bisidq. Apa itu jujur? Yang dalam bahasa Arab disebut dengan as-sidq. Beliau lebih lanjut menjelaskan, as-sidqu mutabaqatul khabari lil waqi. Namanya jujur itu adalah kesesuaian kabar dengan fakta. Kabar disampaikan oleh seseorang sama dengan faktanya atau realitanya. Nah, kalau sama itu namanya berarti jujur. Kejujuran perbuatan. Orangnya orang yang jujur. Kabarnya benar. Berikutnya kata yang ketiga, yahdi. Yahdi maknanya adalah yadulu wa yursidu. Memberi petunjuk, membimbing. Ini arti yahdi. Atau arti lain yang semakna mengantarkan dalam bahasa kita. Mengantarkan. Kata yang keempat, kosakata kita bisa tahu albir. Albir atawasru fi fi'lil khairi wa huwa ismu jami'in lisyar. Wa asl. Ini ada yang terlewat ya. Albir at albir atawasru fi fi'lil khair. Dikatakan albir atau kebaikan itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melakukan kebaikan tentunya. Konteksnya berbuat baik. Kalau secara ringkas, albir adalah kebaikan. Atau biasa disebut dengan kebajikan. Nah, dikatakan al-fujur sekarang. Ini ada yang terhapus. Al-fujur, ini kalau diambil dalam pengertian mereka, orang Arab, berasal dari al-fajr, aslul fajr, asyik al-wasi', sebuah perpecahan atau kerusakan. Dikatakan huwa ismu jami'in lisyar, sebuah nama yang menggabungkan seluruh kejelekan atau kejahatan. Fujur, kejelekan, kejahatan. Kata yang berikutnya, iyyakum sighat tahdhir minasyarr aw ma yadhur. Kata iyyakum ini digunakan dalam bentuk biasanya untuk mentahdhir, memperingatkan tahdhir. Ini kalau orang Arab mengatakan iyyakum itu berarti hati-hati kalian. Hati-hati kalian untuk memperingatkan dari sesuatu. Iyyakum wal kadzib dalam hadis nanti akan kita lewati. Baik. Di sini disampaikan tahdhir minasyarr, memperingatkan manusia dari kejelekan. Au ma yadhur atau perkara yang merugikan, mencelakakan umat manusia. Karena agama Islam ini agama yang sempurna, mengajarkan kebaikan, menyelamatkan manusia dari kejahatan dan kejelekan serta perkara yang merugikan, diingatkan di antaranya yang disebutkan dalam hadis ini. Iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari dusta. Berikutnya kata al-kadzib itu sendiri adalah mukhalafatul khabar lil waqi. Namanya dusta, bentuknya adalah kabar yang disampaikan tidak sama dengan realita yang terjadi. Itu namanya kedustaan. Baik. Orang yang senantiasa dusta namanya kadzab. Kadzab. Orang yang selalu berdusta. Kita baca hadis yang disampaikan di atas. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, alaikum bisidqi. Apa tadi arti alaikum? Wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan seorang kepada jannah. Ini makna hadis yang pertama, bagian pertama. Kemudian disebutkan wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqan hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tidaklah seorang yazal, ma yazal, itu senantiasa berusaha jujur. Tidaklah seorang bersikap jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Wa yataharra sidqan, ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, pasti Allah akan tulis orang ini sebagai orang siddiq, orang jujur. Berikutnya, wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian dari dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu mengantarkan kepada kejelekan. Fujur tadi sudah dijelaskan artinya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan mengantarkan pelakunya kepada api neraka, mendapatkan siksa azab wal iyadzu billah. Kemudian Rasul melanjutkan wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Idalah seorang itu senantiasa berdusta sampai ia jadikan itu sebagai kebiasaan, biasa ia berdusta, pasti Allah akan tulis dia sebagai seorang kadzab, sebagai seorang pendusta. Fa'alifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dijelaskan al-makna al-ijmali, makna secara garis besar dari hadis ini. As-sidqu khuluqun nabilun, jujur itu akhlak yang mulia. Nabil maknanya kirim, mulia, bukan akhlak rendahan. Wa min ususil fadaili, jujur juga termasuk akhlak dasar orang-orang mulia. Dengan itu seseorang akan mendapatkan fadail, kemuliaan demi kemuliaan, dengan jujur. Bihi tastaqimul hayah, dengan jujur itu pula kehidupan seorang bisa istiqamah, lurus, jujur. Ia betul-betul jujur dalam berpegang teguh dengan agamanya. Wa tasiru bihi sayran hamidan, perjalanan hidupnya terpuji, perjalanan hidupnya terpuji, tidak tercela. Wa inna sidqa la ya'la sahibuhu wa yarfa'u manzilatahu indallah, kejujuran ini mengangkat orang yang bersifat dengannya, akan diangkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal. Wa inda nas, bahkan di kalangan manusia orang ini akan diangkat kedudukannya. Fayakun muhtaramal kalimati, orang ini pun ketika berbicara didengar, dihormati, muhtaram, dihormati, didahulukan mungkin. Mahbuban ilaihim, bahkan dicintai oleh manusia. Maqbulah syahadati, persaksian orang ini diterima, bisa dijadikan saksi. Nah, kalau orang bersaksi atas satu kasus, sumpah tidak boleh kamu dusta. Nah, siap, siap. Hadis, silahkan jadi saksi. Nah, diterima persaksiannya. Wal hadis indahum. Demikian pula ucapannya diterima di masyarakatnya. Fa'alaika bitaharrus sidq fil qawli wa fil aqidati. Wajib bagimu ayuhal muslim untuk membiasakan diri dengan jujur. Fil qawl dalam ucapan kita, wa fil aqidah dalam keyakinan kita, wa fil amal dalam perbuatan kita. Amal di sini tidak hanya dalam amal ibadah kita, dalam semua perbuatan kita. Karena siddiq ini kejujuran, mencakup segala yang kita lakukan berupa ucapan ataupun perbuatan. Jangan menjadi seorang pendusta atau penipu. Laqad arsyadana Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam ila mas'alatin tarbiyatin azimatin wa hiya tariqu tarbiyatil khuluqi wa takwinihi wa taqwiyatihi fin nafsi wa dhalika bi an yataharra al insanu al qawla al jamila wa sun' al majida. Dikatakan di sini Rasul arsyadana, telah membimbing kita umat Islam, Rasul yang mulia tentunya, dalam satu permasalahan yang cukup penting dan agung. Apa itu? Pendidikan, mendidik akhlak seorang manusia. Kalau yang mendidik dirinya sendiri, yang mendidik diri sendiri, membentuk watak. Rasul membimbing kita untuk membentuk watak kita. Kalau misal kita dari kecil terbentuk watak tidak jujur, karena lingkungan yang mengajarkan seperti itu, biasa main dengan teman-temannya sejak kecil ini, dibiasakan dari mulai cakapnya, guyonannya, mengandung dusta, ini akan terbawa sampai besar. Maka ketika sadar, ketika bertaubat, coba bentuk kembali watak itu. Takwinihi. Kuatkan jiwa itu agar bisa jujur dalam segala kondisi, keadaan lapang maupun terjepit, jujur walaupun pahit konsekuensinya. Wa dzalika bi an yataharral insanul qaulal jamil wa sunal majid. Agar bisa membentuk akhlak seseorang, maka harus ada usaha serius dari seseorang itu dalam ucapannya, dia ucapkan perkataan yang baik, yang indah. Kemudian dalam perangainya, ia munculkan perangai yang luhur, budi pekerti yang baik. Wa yuqassid ila amalihil marrata ba'dal ukhra. Kemudian terus ia berusaha dalam setiap amal perbuatannya untuk memperbagus pada satu kesempatan, kesempatan yang lainnya tambah diperbagus lagi, disempurnakan terus demikian, usaha yang maksimal agar bisa menjadi orang yang jujur. Ini kalau kita bahas misal contoh yang ada dalam hadis ini jujur. Ada sifat-sifat lain yang terpuji. Di antaranya contoh pemalu misalnya. Yang kata Rasulullah, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ada seorang yang enggak pemalu sama sekali. Bagaimana caranya? Coba latih diri, biasakan malu. Coba dilatih hal-hal seperti ini agar ia menjadi seorang pemalu. Walaupun dari kecil sudah, bentukan lingkungannya sudah diajari tidak malu. Ya, maka dilatih dirinya. Sama, karena ini termasuk perangai yang luhur, budi pekerti yang baik. Khalifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Warabi'ah jalu al-thalithah. Kesempatan yang keempat tambah baik lagi. Setelah yang ketiga baik, tambah baik lagi. As-salisah ba'dal khamisah. Yang kelima juga demikian. Ini percobaan demi percobaan, tambah bagus. Keenam tambah bagus lagi setelah tadi yang kelima, demikian seterusnya. Hatta yu'athiru hadza tikraru fi nafsi. Sampai pengulangan ini, pengulangan apa ini? Membiasakan diri untuk jujur. Ini konteksnya sekarang kita bicara. sampai pengulangan dirinya untuk bersikap jujur itu yu'athir, mempengaruhi dirinya, jiwanya, sehingga ia berusaha jujur. Ketemu lagi dalam keadaan sempit, lisan yang biasa dusta ini di stop untuk bisa jujur. Terus seperti ini diharapkan mempengaruhi dirinya menjadi orang yang jujur. Wa kullama asara ala mutaba'ati dzalikal amali izdada lusuqan bi nafsihi wa rusuqan fiha. Maka setiap kali seorang terus berusaha mutaba'ah, berusaha mengikuti amal yang baik tadi, nah, maka sifat itu, sifat yang baik itu akan menempel pada dirinya. Ibarat latihan, dilatih dirinya untuk jujur, jujur, jujur, latih, latih, latih, latih, latih, nempel sudah sifat itu pada dirinya. Ia sudah merasa jauh dari sikap dusta. Warusukhan fiha, menancap dalam di jiwa sanubarinya. Faman tamahat nafsuhu ila manazil siddiqin wa an yakuna siddiqu khuluquhu wa syaimatahu wa tab'ahu falyataharra siddiqa fi aqwalihi wa a'malihi wal yutabi' dzalika. Maka faman tamahat nafsuhu, barang siapa yang dirinya atau jiwanya bisa membawa diri, bisa membawa dia ila manazil siddiqin, sampai tingkatan orang-orang jujur. Jadi dilatih, kan tadi sudah dilatih, tertanam dalam jiwa. Lah, jiwanya akhirnya bisa menjadikan ia pada posisi orang-orang jujur. Nah, wa an yakuna siddiqu khuluqa, sehingga kejujuran menjadi akhlaknya, menjadi syai matahu, perangai dia, tabiat dia. Ya, akhirnya sudah menjadi tabiat, menjadi perangai, menjadi sifat. Wa taba'ahu, sama tadi, tabiat. Wal yataharra sidqa fi aqwalihi wa a'malihi, sehingga ia bisa menjadikan sikap jujur itu sebagai kebiasaan dia dalam ucapan dan perbuatannya. Wal yutabi' dzalik, terus menerus jadikan sifat itu ada pada dirinya. Fa idza bisidqi khuluquhu, jika ia seperti itu, maka kejujuran sudah menjadi akhlak dia, sudah menjadi sifat dia. Wa idza bihi yahtallu bi aunillah manazil siddiqin, ternyata dengan usahanya yang berat itu ingin merubah diri menjadi baik, yahdal, ia telah berada dalam posisi orang-orang jujur. Bi'aunillah, tentu semua itu dengan pertolongan Allah. Tidak bisa kita pasrahkan dengan kemampuan kita. Kita punya keinginan, namun kalau Allah tidak menolong, tidak akan lancar keinginan kita ini menjadi terwujud. Khalifidin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran kembalikannya, wa kama anna sidqa min ususil fadha'il fa innal kadhiba min ususir radha'il. Kalau tadi dijelaskan kejujuran sebagai dasar seseorang mendapatkan keutamaan, maka kebalikannya, sikap dusta atau kedustaan menjadi dasar seseorang mendapatkan radha'il, mendapatkan kerendahan. Bi yatasaddaq bunyanul mujtama', dengan kadzib, dengan kedustaan, bunyanal mujtama, bangunan masyarakat yang besar, yatasadda, rusak, ibaratnya terbelah, pecah, gara-gara dusta ini ada di tengah-tengah masyarakat. Bisa muncul yang seperti rusaklah masyarakat. Wa yahtal sayrul umur, urusan mereka seluruhnya, yahtal, rusak pula akhirnya karena kedustaan. Ini kedustaan sudah merajalela di masyarakat. Yusqit sahibahu min uyunin nas, ditinjau dari orang per orangnya, orang yang bersifat dusta menjadikan kedustaan itu menjatuhkan pemiliknya, menjatuhkan pemiliknya di hadapan manusia. Dilihat, aduh, dilihat oleh manusia, ini orang mendusta. La yasduqun fi qawlin wa la yasiquna bihi fi amalin. Orang ini tidak dipercaya lagi oleh manusia ucapannya. Orang ini tidak dipercaya lagi untuk mengerjakan satu pekerjaan. Nah, demikian biasa kita lihat. Atau kita pasrahkan satu pekerjaan kepada seseorang, ternyata banyak yang terjadi di situ berupa penggelapan-penggelapan. Wal'iyadzu billah. Ahadithuhu batilah. Ucapannya dianggap ucapan batil. Nah tadi biasa dusta. Lidzalika hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul memperingatkan kita seluruhnya agar tidak bersifat dengan sifat dusta. Apil Qur'anil Karim katsirun minal ayatil muqabbihah lil kadzibi al munaffirati anhu al-mutawa'idati alaihi. Dalam Quran yang mulia banyak ayat yang mencela sifat dusta. Al-munafirah anhu, yang membuat manusia lari dari sifat tersebut. Menjelaskan ancaman azab yang keras bagi orang-orang yang berdusta. Di antaranya dibawakan di sini qala ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'alallahi alkadhiba innal ladzina yaftaruna 'alallahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 116 dan 117. Janganlah kalian mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Mengatakan yang disebut dengan lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram. Jangan kalian berdusta yang demikian. Litaftaru 'alallahi al-kadhib, untuk mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Seolah-olah Allah menghukumi ini halal atau ini haram. Maka diingatkan innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Ini yang menjadi syahid atau sorotan kita. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Orang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Itulah kesenangan yang sedikit bagi mereka, azab yang pedih. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuun bi ayatillah. Ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Ini yang menjadi sorotan kita. La yu'minuna bi ayatillah. Siapa itu yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yang mengada-adakan kebohongan? Nah, ini yang menjadi sorotan kita. Wa ulaika humul kadzibun. Mereka itulah orang-orang pendusta. Kemudian dijelaskan wa li syirku wa ittikhadul andad alladhi huwa akbarul jara'im wa dzunub illa kadzib wa al-nifaq alladhi huwa syarrun minal kufri as-sarih illa kadzib. Di sini jelaslah bahwa kesyirikan atau menjadikan tandingan untuk Allah adalah kedustaan. Kita bisa tahu dari ayat tadi faedah lain ini. Kita tahu bahwa kesyirikan itu termasuk kedustaan. Karena berbicara atas nama Allah seolah-olah ini boleh disembah. Seolah-olah ini boleh disembah. Sehingga kita tahu kesyirikan sama dengan kedustaan. Menjadikan tandingan untuk Allah termasuk kedustaan. Di mana itu semua adalah kejahatan dan dosa terbesar. Berikutnya, kita bisa tahu pula dengan jelas bahwa kemunafikan yang lebih jelek daripada kekafiran yang nyata termasuk kedustaan. Kenapa? Ia menampakkan Islam, ternyata hatinya kafir. Dusta ia dalam keislamannya, hatinya kafir. Karena orang munafik apa namanya? Al-munafik alladzi yudhirul Islam wa yubtinul kufr. Orang munafik ini orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Wa kadzalikal ghisy fil muamalah wa niyatul ikhlaf fil mawaid war riya fil a'mal kullaha min dhurubil kadzib. Termasuk diantaranya ghisy fil muamalah, penipuan dalam muamalah antar sesama manusia, menipu. Kemudian niat, sudah niat, niat menyelisihi janji. Kemudian riya fil a'mal, pamer amal perbuatan di tengah-tengah manusia. Ini semuanya adalah contoh-contoh kedustaan. Semuanya contoh-contoh kedustaan. Maka nasihat di sini disampaikan, fabta'id ayyuhal muslim anil kadzib. Seorang muslim harus menjauhi sifat dusta ini. Warba bi nafsik, jaga dirimu, anta harrihi, jangan sampai terbiasa dusta. Jaga diri, jangan sampai terbiasa dusta. Fa inna fihi wa fi taharrihi wa taqassidihi al-halak. Karena pada perbuatan dusta atau membiasakan diri untuk dusta ada kehancuran yang menunggu. Jadi kita dengarkan apa tadi, al-kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Kehancuran itu, neraka itu ahlak. Wal inhidar, ketergelinciran. Ila huwatil fujjar, ketergelinciran ke dalam jurang orang-orang yang berbuat kejelekan, al-fujjar. Li'annahu yasuqu sahibahu wa yajuruhu ila manazil fujjar. Karena perbuatan dusta itu mengantarkan pelakunya kepada derajat orang-orang fajir yang berbuat fujur, yang berbuat kejelekan. Wa innal fujjar la finnar. Orang-orang fujjar yang berbuat fujur, yang berbuat dosa kejelekan, tempatnya di neraka. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Sungguh orang-orang yang berbuat fujjar, berbuat kejelekan, dosa akan berada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Ia akan diantarkan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Wal iyadzu billah. Beberapa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubul dzamis sidq. Wajibnya kita orang Islam bersifat dengan sifat jujur. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah perintahkan kita dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-109. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah orang-orang yang jujur. Pelajaran yang kedua, bil haditsi qa'idatun tarbawiyatun wa hiya anna man arada an yatakhallaq bil akhlaqil 'aliyah kasidqi was-sabr was-suja'ah falyataharraha wal yataqassadha wal yuwazib alaiha fabitahari sidqa waltizamihi yusbi sadiqan wabitasabur watahamuli syada'idi yusbihu sabru lahu khuluqan wabil mudawamati ala radhilah wataharriha yusbihu rajulu kazaban waradhilan na'udzubillah min dhalim. Pelajaran yang kedua dalam hadis ini, ada satu kaidah yang bisa digunakan dalam pendidikan, yaitu orang yang ingin berakhlak baik, memiliki budi pekerti yang tinggi, al-ailiyah, seperti apa? Jujur, sabar, suja'ah, berani, maka hendaklah ia membiasakan diri dengan sifat itu. Pengin berani, biasakan. Tadinya penakut, coba latih diri. Latih, nah, menjadi orang pemberani. Biasa tidak sabaran, mengeluh, coba latih diri untuk diam. Isolasi mulutnya. Biar tidak banyak mengeluh. Kemudian, jujur. Biasa dusta, coba dilatih untuk jujur. Mudah-mudahan ia bisa bersifat dengan sifat itu. Diingatkan di sini, dengan membiasakan diri untuk jujur, maka orang ini akan menjadi shadiqan, menjadi jujur. Dengan berusaha sabar, menanggung derita ketika ditimpa musibah, maka kesabaran akan menjadi akhlaknya. Dengan menjauhi sifat yang atau dengan melakukan sifat tercela yang rendahan, maka ia pun akan menjadi orang rendahan, menjadi tukang dusta dan seterusnya dari akhlak-akhlak yang rendahan. Yang ketiga, wa fil hadis at-tahdziru minal kadzibi wa man tahrihi. Dalam hadis ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang suka berdusta dan membiasakan diri untuk berdusta. Apa itu peringatannya? Hati-hati dengan sifat dusta itu bisa menjerumuskanmu ke dalam siksa api neraka. Di sini mudah-mudahan orang yang beriman bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Yang keempat, wa annahu yaqudu ilal fujur. Namanya kedustaan mengantarkan kepada kejelekan, fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Namanya kejelekan, dosa mengantarkan kepada siksa api neraka. A'adzanallahu minal kadhibi wal fujuri wan nar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita seluruhnya dari sikap dusta, sifat dusta, perbuatan dusta, ucapan dusta, seluruhnya yang mengandung dusta, dan menjauhkan diri kita dari fujur, berbagai macam dosa dan kejelekan, dan melindungi kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.